Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, maka Rasulullah SAW menghadap kaum muslimin. Wa kana awwalu man 'arafahu tahta al-maghfar Ka'ab bin Malik. Sahabat yang paling pertama kali mengetahui ketika itu di situ melihat Rasulullah SAW adalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini siapa? Sahabat yang di yang tidak ikut perang apa? Tabuk. Tidak ikut perang Tabuk sehingga diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihajar 50 hari. Pas hari ke-50 baru. Nah, sehingga Ka'ab bin Malik adalah sahabat yang mengikuti perang Badar. Fa sahabi 'ala sawti ya ma'syaral muslimin. Maka Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu teriak dengan suara yang keras, ya ma'syaral muslimin, abshuru hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah, ini adalah Rasulullah, masih hidup. Karena sebelumnya apa? Setan teriak apa? Menggemboskan para sahabat dengan memprovokasi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terbunuh. Sahabat pertama kali yang melihat Rasulullah SAW masih hidup, karena suara pertempuran, peperangan, pedang dan lain sebagainya, ditambah oleh setan mempromosikan, menggemboskan seolah-olah Rasulullah SAW sudah meninggal. Maka Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala an teriak dengan suara yang tinggi, yang lantang, sekeras-kerasnya, abshiru hadza Rasulullah, bergembiralah wahai kaum muslimin, ini adalah Rasulullah, artinya masih hidup, tidak seperti yang disampaikan oleh siapa? Setan menggemboskan. Fa asyara ila an iskut. Maka Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada Ka'ab bin Malik supaya diam. Ya, wajtama'a ilaihil muslimun. Para sahabat berkumpul di sekeliling Rasulullah SAW, wa nahadhu ma'ah, dan bangkit bersama Rasulullah SAW ila sya'b alladhi nazala fih. Bangkit menuju para sahabat yang di bawahnya ketika itu, di situ ada Abu Bakar, Umar, Ali, Al Harith bin Simmah, Al Ansari wa ghairuhum dan yang lainnya. Falamastanadu ilal jabal, maka tatkala Rasulullah dan para pasukan para sahabat naik ke gunung, adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Ubay bin Khalaf ala jawadin lahu yuqal lahu al-'Aud. Maka Rasulullah dan para sahabat mendapati di situ ada Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Hah? Musyrikin? Di atas kudanya yang dinamakan Al-Aud. Zama adullah annahu yuqtalu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqtulu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyangka, musuh Allah ini menyangka bahwasanya dia telah membunuh Rasulullah. Falamma qtaraba minhu, maka tatkala Rasulullah SAW mendekatinya, tanawala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bisa menggapainya. Al-Hirbah min al-Harith min as-Simmah bin Simmah. Al-Hirbah itu apa? Tombak, iya. Ya, tombak oleh Rasulullah SAW. fata'anahu biha faja'athu faja'at fi tarquwatihi. Maka Rasulullah SAW menombak Ubay bin Khalaf dari tombaknya Al Harith bin Simmah. Fata'anahu, ditikam dengan tombaknya. Biha faja'at fi tarquwatihi fakara adullah munhaziman. Maka Ubay bin Khalaf dan kawan-kawannya itu mundur tunggang langgang ke belakang, mundur pasukannya mundur. Faqala lahul musyrikun, maka orang-orang musyrikin mengatakan kepada Ubay bin Khalaf, wallahi ma bika min ba's, kamu tidak mengapa. Faqala wallahi law kana ma bi bi ahli dzil majaz lama tu ajma'un. Maka Ubay bin Khalaf mengatakan, wallahi demi Allah law kana ma bi bi ahli dzil majaz, demi Allah kalau seandainya aku ya bukan orang-orang yang mempunyai ya basa-basi, niscaya mereka akan mati seluruhnya. Wa kana ya'lifu fursahu bi Makkah wa yaqul uqtul 'ali Muhammadan. Ubay bin Ka'ab ini melatih kudanya di Mekah dan mengatakan, wahai kuda, bunuhlah Muhammad. Fabalagha dzalika Rasulullah SAW. Maka peristiwa itu sampai kepada Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, bal ana aqtuluh, justru akulah yang akan membunuhnya insyaallah. Falamma ta'anahu, maka tatkala Rasulullah SAW membunuhnya, tadzakkar adullah, maka Ubay bin Khalaf musuh Allah ini mengingat ucapan Rasulullah, ana qatiluh, akulah yang akan membunuhnya. Fa ayka nabi anna maqtul min dzalikal jurh. Maka Ubay bin Khalaf meyakini bahwasanya yang membunuhnya adalah Rasulullah SAW. Famata min fi tariqihi bi syarafi marji'ah ila Makkah. Maka matilah kuda tersebut di dalam perjalanan menuju Mekah. Nah, ini siapa? Ubay bin Khalaf dan kudanya. Dan pasukan musyrikin mundur ke belakang tentunya. Wallahu a'lam. Shalallahu alaihi wasallam.